Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hanabitin azakumullah. Satu hal yang mungkin perlu tambahkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab penyimpangan seseorang. Satu hal yang diingatkan oleh al-imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, karena tempat kajian di Al-I'tisam jadi langsung teringat nasihat dan pernyataan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, judulnya Al-I'tisam, ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang menyimpang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Satu hal yang mungkin penting bagi antum sekalian. Beliau menjelaskan bahwasanya di antara ciri-ciri orang-orang yang menyimpang ialah orang yang mencari-cari fatwa-fatwa ganjil para ulama ussunnah. Seseorang yang berpegangan, bersandarkan pada fatwa-fatwa ganjil sebagian ulama sunnah untuk kemudian dia terapkan di dalam kehidupan kesehariannya, ini merupakan ciri khas ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan sekaligus juga sebagai sebab orang tersebut terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui dan harus diketahui, fanaqtina azakumullah, yang namanya al-ilmu al-haq al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan terkait dengan ilmu yang bersangkutan dengan fatwa para ulama ialah fatwa yang masyhur dari kalangan para imam. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjelaskan al-ilmu ma ya'ti min hahuna wa min hahuna. Yang namanya ilmu itu yang datang dari sini, dari sini, dari sini, yakni maknanya memiliki banyak jalur, masyhur di kalangan para ulama. Itu ilmu. Dan juga kaidah yang ma'rufah di kalangan para ulama una. Di antaranya disebutkan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-ibratu bi kalamil a'immah la biman syadza. Yang dianggap yang mu'tabar itu pernyataan dan penjelasan kebanyakan para ulama, kebanyakan para imam, bukan orang yang ganjil dalam fatwanya. Oleh karena itulah kalau ada seseorang yang memiliki kebiasaan jelek mencari-cari yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil dari fatwa-fatwa ulama, yang dibahas ulama sunnah, maka lambat laun orang ini akan jatuh pada penyimpangan. Disebutkan dan dinukil dari Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, salah seorang murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyatakan man talaba syawad wal gharaib faqad kadzab. Barang siapa yang mencari-cari syawad, syawad itu riwayat-riwayat yang ganjil, yang syad-syad, ilmu yang aneh-aneh, wal gharaib, tanya gharib-gharib, enggak masyhur, faqad kadzab, maka sungguh dia telah jatuh dalam kedustaan. Sebagian lagi tegas menyatakan man tatabba'a gharaibal 'alama faqad zandaq. Barang siapa yang mencari-cari fatwa-fatwa ganjil, keanehan-keanehan para ulama, maka sungguh dia akan terjatuh pada kezindikan. Tazana kezindikan, munafik tulen, munafik i'tiqadi. Ini yang harus diwaspadai. Sebagian pihak barakallahu fikum memang dikarenakan hatinya sudah menyimpang, falamma zaghu wa zagha Allahu qulubahum, punya kebiasaan yang seperti ini, mengamalkan dan mempraktekkan sesuatu yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil, yang syad dari penjelasan sebagian ulama una, walaupun dia ulama sunnah. Mendengar fatwa sebagian syekh yang membolehkan, boleh orang menimba ilmu untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, wah langsung pikir ke semua, kalau begitu saya mau kuliah di IAIN. Akhirnya daftar supaya mendapatkan gelar apa namanya SAG atau MAG. Akhirnya belajar menimba ilmu agama Allah di UIN yang merupakan pusat penyimpangan-penyimpangan ilmu kalam, filsafat dan semisal. Itu kalau dari kalangan orang-orang awam mungkin ya, memang dia karena awam. Dan kalau kemudian terjadi pada seseorang yang dikenal sebagai seorang dai salafi, membawa bendera dakwah salafiyah, kemudian daftar untuk mendapatkan gelar MAG di UIN dengan alasan ada fatwa sebagian ulama yang membolehkan mencari syahadah, mencari ijazah dalam studinya, itu merupakan penyimpangan barakallahu fikum. Pertanyaan yang mestinya ditujukan kepada dia, apa betul syekh tadi membolehkan kamu belajar di IAIN? Kayak gitu ya, kayak gitu ya. Itu orang yang cerdas. Terus syekhnya itu orang mana? Kan gitu. Kalau syekhnya orang Indonesia, mungkin kamu punya pemahaman seperti itu ya Ustaz. Dia kan yang ngaku sebagai Ustaz. Loh ternyata fatwa itu muncul misalkan dari sebagian ulama Saudi. Berarti yang dimaksudkan oleh ulama tadi itu ya nuansa Saudi, belajar di Universitas Madinah dan semisalnya itu, kan gitu ya, untuk mendapatkan LC, MA, doktor yang memang di sana banyak para ulama usunnah, kan gitu. Itu orangnya berakal. Tapi orang yang memang sudah menyimpan hatinya, alasannya banyak. Ini fatwanya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Alan. Sekali lagi, syahwat dulu baru syubhat. Mengejar terlebih dahulu gelar, baru kemudian muncul syubhatnya. Barakallahu fikum. Dengar lagi fatwa dari sebagian ulama, sebagian masyayikh. Barakallahu fikum. Sebagian masyayikh yang membolehkan apa namanya mengambil gambar digital. Assalamualaikum. Perhatikan. Perhatikan sama dia. Ceramah-ceramahnya, daurah-daurahnya dan segala macamnya live. Si mending live. Hah? Siaran langsung menggunakan yakni digital tadi yang saya terangkan tadi. Yang lebih parah lagi ketika bukan live, disimpan, siaran tunda. Barakallahu fikum. Mestinya barakallahu fikum dia mengkaji dan melihat bagaimana para ulama una, para masyayikhuna, bagaimana penerapan mereka terkait dengan fatwa sebagian tadi. Yang menjadi masalah ia dengan serta-merta dia hanya semata-mata mendengarkan fatwa sebagian ulama, kemudian dia comot, langsung dia terapkan dengan tanpa mengkaji terlebih dahulu. Wahai kata Evan, sekian banyak contoh-contoh yang ada Barakallahu fikum. Mereka menyimpang dikarenakan mengambil fatwa-fatwa sebagian ulama, mengenyahkan fatwa-fatwa yang lainnya, yang diambil fatwa-fatwa yang menyenangkan hati mereka. Ketika ada sebagian ulama, sebagian masyayikh misalkan, yang kemudian mewanti-wanti memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan ahlu sunnati wal jamaah tentang sebuah bahasa, misalkan itu bahasa hizbiyah dan segala macamnya, bukan salafiyah ila akhirnya, kita dengar suara-suara yang lain, boleh. Ada sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh itu. Itu kan muasasah yang baik, muasasah yang bagus, yang apa namanya bergerak dalam bidang-bidang yang baik. Boleh itu. Boleh. Assalamualaikum. Ya kan ada ulama yang mengatakan boleh. Boleh. Bahagia. Terus begitu. Ujung-ujungnya nanti ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti fatwa ulama. Ala kulli hal barakallahu fikum. Itu diantara yang dinasihatkan oleh sebagian a'immatuna yang harus kita waspadai, sehingga harus betul-betul yang menjadi tolak ukur kita ialah Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah terkait dengan fatwa para ulama yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang diutamakan ialah yang masyhur di kalangan mereka. Ada pun fatwa yang unik-unik, fatwa-fatwa yang terasa ganjil, itu harus ditanyakan kembali kepada para ulama tersebut dan para ulama yang lain, bagaimana fatwa tadi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan suka jadi orang yang mencomot satu fatwa dengan tanpa yang lain dalam rangka untuk melegalkan hawa nafsu kalian. Fallahul musta'an ala kulli hal. Ikhwanatina azakumullah, pintu-pintu penyimpangan sangat banyak di mana-mana, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ringkasnya, kita harus kembali kepada ilmu yang benar, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kembali kepada prinsip salaf, tamassuk sunnah dengan tamayyuz. Harus tamayyuz, betul-betul membedakan diri dengan sunnah ini tadi. Barakallahu fikum. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahul musta'an. Dan jangan lupa ya ikhwan, memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita di atas al-haq, menganugerahkan kepada kita semuanya taufiqul hidayah dan juga keistiqomahan. Barakallahu fikum. Di antara doa yang dipanjatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.